إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمة Rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullahu ta'ala menyebutkan pembahasan dalam Al-Firqatul Najiyah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah menjadi hak, kewajiban atas kami untuk menolong kaum mukminin. Dan pada dasarnya apa yang beliau sebutkan sebagai bab di sini adalah diambil dari firman Allah Azza wa Jalla. Kata beliau rahimahullah, "Hadhihi al-ayatu al-karimah." Ayat yang mulia ini barakallahu fikum menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada kaum mukminin an-nasr, pertolongan terhadap musuh-musuhnya, pertolongan di dalam melawan musuh-musuh kaum mukminin. Dan janji Allah Azza wa Jalla adalah janji yang tidak mungkin akan tertunda. Tidak mungkin janji itu akan luput dan meleset. Apalagi sampai tidak terpenuhi. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka sungguh kata beliau Allah tabaraka wa ta'ala telah menolong Rasulnya dalam Ghazwatu Badar, dalam Perang Badar, dalam Perang Ahzab, dan selain keduanya dari berbagai medan-medan pertempuran yang pernah dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pula Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menolong para sahabat Rasulullah sepeninggal beliau dalam melawan musuh-musuh mereka. dan tersebarlah Islam. Berbagai negeri dikuasai dan ditaklukkan. Kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun sempat mengalami berbagai tragedi dan musibah. Akan tetapi, al-aqibah, hasil akhirnya, penghujungnya, kesudahan yang baik bagi kaum mukminin yang mereka jujur kepada Allahu Azza wa Jalla dalam iman mereka. Mereka jujur kepada Allah dalam tauhid mereka dan ibadah mereka. Serta doa mereka kepada Allah yang mereka panjatkan fi waqti syiddati warraha. Yang mereka panjatkan kepada Allah di saat mereka sempit ataupun di saat mereka lapang. Perhatikanlah bagaimana Al-Quranul Karim menghikayatkan, menceritakan, menggambarkan kepada kita keadaan kaum mukminin ketika dalam Ghazwatul Badr, dalam perang Badar, dalam kondisi barakallahu fikum dari sisi jumlah kaum muslimin sedikit, sebagaimana pula perbekalan seadanya jika ditinjau perbandingannya dengan kekuatan lawan. Karena memang awal mula tujuan dari perang Badar itu bukan dalam rangka untuk berperang, tapi dalam rangka untuk mencegah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan di saat beliau masih dalam keadaan musyrik radhiyallahu ta'ala an. Sehingga yang bergabung bersama Rasulullah hanya beberapa gelintir sahabat, 300 sekian belas orang, dalam kondisi mereka berjumlah 1000 orang. 3 kali lipat melebihi jumlah kaum muslimin. Sehingga kemudian di saat yang sangat genting itu, mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah hikayatkan dalam surah Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan doa permohonan kalian, istighatsah kalian, bahwa aku akan memperbanyak jumlah kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, subhanallah. Jumlah mereka sekitar 1000 orang atau kurang sedikit. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan bala bantuan dari kalangan para malaika dengan jumlah 1000 malaikat. Padahal seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya mendatangkan bantuan dari kalangan malaikat, satu malaikat saja itu sudah sangat cukup. Sangat-sangat cukup. Nah, dengan kekuatan yang besar, dengan kecepatan yang super yang dimiliki para malaikat. Tetapi demikianlah, Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kehendaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya, yang semakin menanamkan ketenangan dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Sudah 300 sekian belas orang ditambah 1000 malaikat. Dan begitu luar biasa kekhusyuan Nabi alaihi salatu wasallam di saat beristighatsah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai tanpa sadar selendang Rasulullah jatuh dari pundak beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, Hasbuka ya Rasulullah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, Fastajaballahu du'a'ahum. Maka Allah mengabulkan doa permohonan mereka. Wa amaddahum bil malaikati yuqatiluna ma'ahum fayadribuna a'naqal kuffar, dan memperbanyak jumlah mereka dengan para malaikat yang berperang bersama mereka, yang malaikat-malaikat itu memenggal leher orang-orang kafir. Wa yadribuna atrafahum, dan memotong anggota-anggota badan mereka. Wadzalika hina qala, dan ini ketika Allah Azza wa Jalla katakan, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Dalam surah Al-Anfal. Wa tamma an-nashr lil mu'minina al muwahhidin, dan telah sempurna pertolongan dari Allah bagi kaum mukminin al-muwahhidin yang bertauhid. Sebagaimana pula Allah tabaraka wa taala menyatakan, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun, dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badar padahal kalian dalam keadaan lemah, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan termasuk barakallahu fikum di antara sederetan doa Rasulullah fi ma'rakati Badar, di pertempuran Badar tersebut, Allahumma atini ma wa'adtani bih. Ya Allah, datangkan, tunjukkan kepadaku apa yang sudah engkau janjikan, ya Allah. Allahumma intahlika hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. La tu'badu fil ardi. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok ini, kaum muslimin yang ada saat ini, dari ahlul islam, engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-imam Muslim rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum, Syekh melanjutkan, dan kita menyaksikan kaum muslimin saat ini, yakhudunal ma'arik didda a'daihim fi aktharil bilad wala yuntasaruna fama huwa sababu dhalik. Mereka terjun ke medan-medan tempur melawan musuh-musuh mereka dalam sekian banyak negara, tetapi mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kira-kira apa sebabnya? Apa rahasia yang ada di balik itu ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pertolongan kepada mereka? Coba kita lihat. Sebagai bentuk ajakan berfikir, hal yatakhallafu wa'dullah binisbati lil mu'minin, apakah karena janji Allah itu tertunda, janji Allah itu yang tidak terwujud kepada mereka, sekedar janji-janji kosong semata, janji-janji palsu? La, tidak mungkin. Abadan, selama-lamanya tidak mungkin. La yatakhallaf, tidak akan pernah janji Allah itu meleset. Walakin ainal mu'minun hatta ya'tihim an-nasr al-madhkur fil ayah. Namun masalahnya adalah di mana kaum mukminin, tipe-tipe kaum mukminin yang akan datang kepada mereka pertolongan sebagaimana janji Allah dalam ayatnya. Nas'alu al-mujahidin. Kita akan tanya kepada para mujahidin tersebut. Satu, apakah mereka sudah mempersiapkan al-iman wat-tauhid yang keduanya Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwahnya di Makkah sebelum al-qital. Sebelum terjadinya pertempuran. Dan sudah berlalu pada penjelasan sebelumnya tentang syurut tahqiq an-nasr, persyaratan akan terwujudnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana marahil, marhalah-marhalah yang ditempuh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengannya terwujud pertolongan dari Allah adalah satu, marhalatut tauhid. Penanaman tauhid. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj dan mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansar. Dan yang ketiga adalah marhalatu al isti'dad, persiapan-persiapan tempur, segala perangkat-perangkatnya disiapkan. Fa barakallahu fikum. Maka pertanyaan ini ditujukan kepada mereka, haula'il mujahidun. Apakah mereka sudah mempersiapkan diri dengan iman dan tauhid yang dengan keduanya Nabi alaihi salatu wasallam memulai dakwahnya di Makkah qabla al-qital. Qabla al-qital. Kemudian yang kedua pertanyaannya, hal akhadhu bisababil ladzi amarahum bihi rabbahum, apakah mereka sudah menjalani, menempuh dan melakukan sebab yang Allah perintahkan mereka dalam ayatnya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan semampu atau maksimal kemampuan kalian dari kekuatan untuk melawan mereka. Wa qad fassaraha ar-rasul birramyi, dan sudah ditafsirkan oleh Rasul, al-quwwah itu adalah ar-ramyu, melempar. Melempar panah, tombak. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita lihat dari pertanyaan pertama, masalah penanaman tauhid. Kita tarik mundur kembali ke belakang. Apa yang terjadi, barakallahu fikum, dalam perang Hunain? Ketika janib at-tauhid, sisi tauhid itu ada khalal padanya. Ada kerusakan, ada kekurangan. Di mana poin pertama yang harus disiapkan adalah tauhid yang murni, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Namun ketika terjadi khalal min nahiyatil aqidah, min nahiyatil tauhid, Allah tunjukkan contoh nyata dan gamblang dalam perang Hunain. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah pada perang Hunain ketika membuat kalian takjub, membuat kalian bangga diri banyaknya jumlah pasukan kalian dengan persenjataan yang sangat lengkap. Luar biasa. Dalam kalkulasi di atas kertas, secara pandangan kasat mata, ini pasukan sudah pasti menang. Jumlah yang tak terhingga banyaknya dengan persiapan persenjataan yang sangat matang. Muncul takjub. Idh a'jabatkum kathratukum. Kalian merasa bangga. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Munculnya perasaan seperti itu kurang lebih 5-7 orang. Tidak banyak, bukan sekian belas ribu orang tertimpa oleh penyakit ujub tadi atau takjub dengan kekuatan pasukannya. Hanya beberapa gelintir orang. Ternyata barakallahu fikum, pasukan ini kocar kacir lari tunggang langgang pergi meninggalkan medan tempur. Falam tughni ankum syai'a, tidak berguna bagi kalian sedikit pun kekuatan yang ada pada kalian. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima ra'ubat, bumi yang begitu luas sudah sempit dalam dada kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kalian pergi tunggang langgang meninggalkan medan perang. Meskipun pada akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada mereka dengan kesabaran sekitar 100 atau 200 orang dari jumlah yang sekian puluh ribu orang sudah meninggalkan peperangan tersebut. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan ini sebagai sebuah ibrah dan pelajaran. Pasukan ini pasukan terbaik sepanjang sejarah perjalanan umat manusia. Karena apa? Ini pasukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pasukan terbaik di muka bumi. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Ini pasukan terbaik. Dengan langsung menjadi panglima perangnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kemudian Allah memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga yang tidak akan pernah dilupakan sejarah perjalanan sepanjang sejarah, tidak akan mungkin pernah dilupakan. Yang akan menjadi ibrah pelajaran bagi setiap mujahidin yang datang setelah mereka. Ini barakallahu fikum, ketika terjadi khalal min nahiyati al-aqidah wa tauhid. Ini yang harus diwujudkan para mujahidin. Menempa, membina, memupuk akidah dan tauhid mereka. Sebagaimana juga ketika para mujahidin tidak mewujudkan ketaatan mereka kepada Rasulullah, bimbingan-bimbingan Rasul, sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, pertolongan itu akan tertunda dan tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Sebagaimana pula sejarah membuktikan dalam perang Uhud. Bagaimana sekali lagi bahwa pasukan ini pasukan terbaik dalam sejarah kehidupan umat manusia. Langsung dibimbing, dipanglimai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Posisinya sudah nampak zahir, ini pasukan sudah menang. Sudah mengambil dan meringkas barang-barang ghanimah. Tapi kecerdasan yang ada pada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala wa arda, di saat masih kafir waktu itu, beliau menarik pasukannya mundur, kemudian berbelok mengitari belakang bukit Uhud yang Rasulullah sudah berpesan kepada pasukan organiknya, para ahli-ahli memanah, tidak boleh ada satupun yang keluar dan turun dari bukit Uhud sebelum ada komando dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata dengan istihad mereka, bukan semata-mata mereka membangkang ingin membangkang perintah Nabi alaihi salatu wasalam, niatnya ingin membantu pasukan yang di bawah mengumpulkan ghanimah. Ternyata ketika beberapa gelintir turun, Naam dipukullah dari belakang oleh pasukan Khalid ibn Walid. Kaum muslimin mendapatkan kekalahan, bahkan sampai Rasulullah giginya patah. Rasulullah sempat dikabarkan meninggal di waktu itu. 70 korban berjatuhan sebagai syuhada. Ini pelajaran penting. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pertanyaan yang kedua ini juga mengandung makna bahwa ketika kita belum memiliki kemampuan yang cukup, sabar. Sabar. Nah. Yang berikutnya, yang ketiga. Hal da'au rabbahum wa afraduhu biddu'a indal qital. Apakah mereka berdoa kepada Rabbnya dan mengesakannya dalam doa di saat mereka melakukan peperangan? Am asyraku ma'ahu ghairahu. Ataukah mereka ternyata mempersekutukan bersama Allah yang lainnya? Ada sebagian juhala dalam perang tidak mau ketika dikomando, ayo lari siksak. Itu salah satu teori untuk menaam agar peluru itu tidak mudah mengenai kita. Oh, tenang aja, ini ada isinya. Jangan pikir isinya donat. Jangan pikir, maksud dia adalah jimat. La haula wala quwata illa billah. Dia sudah bersandar kepada sesuatu yang lemah. La yaziduhu illa wahana. Tidak menambah kepadanya kecuali semakin lemah, semakin lemah. Mentalnya lemah. Orang yang seperti ini, sebagaimana beberapa kejadian terjadi, dialah orang yang pertama kali kena di medan perang. Ini akan menunda datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh menyatakan farahu yas'aluna an-nasr min ghairihi mimman ya'taqiduna fihimul walayah, sehingga mereka meminta pertolongan dari selain Allah, dari mereka-mereka yang diyakini memiliki kewalian, wahum abidul lillah, padahal mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka anggap sebagai para wali, yang mereka sangka untuk bisa menolong mereka dan menolak bala dari mereka. Kulluhum abidul lillah. Mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ente. Sama. Nah. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Yang mereka tidak punya kuasa atas dirinya untuk memberi manfaat dan menolak mudarat. Sama. Dan kenapa barakallahu fikum mereka tidak mencontoh dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alaisallahu bikafin 'abdah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, hanya Allah satu-satunya yang memberi kecukupan kepada hamba-hambanya. Allah lah satu-satunya zat yang maha menolong. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiran, dan yang terakhir, pertanyaan yang diajukan kepada mereka, para mujahidin. Hal hum mujtami'una wa mutahabbuna fima bainahum. Apakah mereka ini bersatu? apakah mereka saling bercinta kasih di antara sesama kaum muslimin, kaum mukminin? Syiaruhum qaulu rabbihim, syiar mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian saling bertentangan, saling berbantah-bantahan. Fatafshalu, kalian akan lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Tentunya persatuan itu harus dibangun barakallahu fikum di atas persatuan yang hakiki, di atas tauhid was sunnah. Jangan semata-mata mereka kelihatannya bersatu, berkumpul, berpadu, tapi hakikatnya mereka saling bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat secara zahir mereka masya Allah luar biasa, sepakat. Tapi kalbu-kalbu mereka mutanahirun, saling berjauhan, saling berpecah. Naam. Untuk mencapai persatuan, itu tidak boleh membangun persatuan ala tong sampah. Semua masuk di dalamnya tanpa peduli. Yang berpemahaman Syiah silakan masuk, yang berpemahaman liberal biarkan dengan liberalisasinya, yang berpemahaman Khawarij ahlan wa sahlan, kita bersatu. Istama'na fi mattafaqna, kita bersatu dalam apa yang kita bersepakat. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, dan kita saling mentolerir saja apa yang kita berselisih. Masalahnya adalah kalau perselisihan itu dalam masail fiqhiyah al-istihadiyah, labas. Masail istihadiyah al-fiqhiyah yahtaju au tahtaju ila rahabati sadr. Kama qala ulama'una, butuh kepada kelapangan dada. Ittisa as-sadr. Tapi kalau perselisihan itu sudah mencakup atau mengenai urusan-urusan akidah, hadza ma yajuz, tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana bisa untuk kemudian dikatakan barakallahu fikum bahwa perbedaan antara kita dengan Syiah ya seperti perbedaan al-madzhab, madzhab-madzhab empat yang ada. Aina am hadhihi al-madzhab, terjadi perbedaan pendapat padanya fi masail al-fiqhiyah. Tapi bagaimana mungkin akan dipersatukan baina sunni wasyi'i, yang barakallahu fikum kita berkeyakinan Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang maha mengetahui segalanya. Sementara mereka meyakini para wali-wali mereka, para imam-imam yang 12 mereka, itu ya'lamuna umural ghaib, mereka tahu perkara gaib. Ini masalah min nahiyatil aqidah. Kita berkeyakinan Al-Quran adalah kitab suci kita, sementara mereka tidak meyakini itu. Mereka memiliki Al-Quran sendiri. Dari mushaf Fatimiyah, dan menganggap apa yang ada pada kita tinggal sepertiga saja. Mendustakan firman Allah ketika menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana bisa bersatu? Kita meyakini Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sementara mereka menyatakan khanal amin, telah berkhianat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad, harusnya kepada Ali. Dan mereka menyatakan ummahatul mu'minin adalah para pelacur. Menyatakan Abu Bakar dan Umar dua berhala Quraisy, wa kaffaru sa'ir as-sahabah illa nafaran yasira. kecuali beberapa gelintir sahabat yang tidak mereka kafirkan. Nah, ini yang harus ditekankan adalah bahwa kita tidak menginginkan adanya al-istima', persatuan, wal-ukhuwah, wat-ta'awun dalam bentuk persatuan tong sampah. Harus dibersihkan dulu akidahnya. Naam, imannya, tauhidnya. Sudah jumlah pasukan, Masya Allah, istidad sudah terpenuhi. Persiapannya sudah luar biasa. Pelajaran memanah itu sudah bertahun-tahun. Setelah terbentuknya grup memanah, menjadi semakin solid, terwujud itu, luar biasa. Istidad sudah Masya Allah. Jumlah pasukan sudah banyak. Tapi ini yang keropos. Ini yang keropos. Orang kalau tidak tauhidnya tidak bagus, itu sangat penakut. Ya, sangat penakut. Dia akan menyangka bahwa suara sandalnya itu musuh yang mengejarnya. Dia capek sendiri, lari jauh. Loh, ternyata sandal saya tadi yang bunyi. Ya subhanallah. Naam, sudah lari dari Denpasar sampai ke Singaraja. Ternyata dari tadi itu cuma suara sandal saya. Penakut. Jaban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lah, tipe-tipe manusia seperti ini yang akan menunda datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah? Allah azza wa jalla menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Allah tidak akan menurunkan musibah bala sebatas kepada mereka saja. Sebagaimana contoh tadi dalam perang Hunain, yang perasaan itu muncul kepada beberapa gelintir orang, tapi puluhan ribu menanggung akibatnya. Sah? Bukankah mukhalafatu amri Rasul dalam perang Uhud hanya beberapa gelintir orang? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran yang tidak pernah terlupakan sepanjang sejarah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah terwujud persatuan itu, Allah ingatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan saling berbantah-bantahan, saling bertentangan, saling na'am adu na'am adu kepala. Saling tanduk menanduk satu dengan yang lain. Kita ini tidak punya tanduk. Jadi jangan saling bertanduk-tanduan. Naam. Apalagi sampai kepala kita nanduk gunung. La tanaza'u fatafshalu, lemah kita. Wa tadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Naam. Tapi sekali lagi, ana ingatkan. Sudahlah, bukankah kita ini tidak boleh saling berbantah-bantahan? Jangan saling menyalahkanlah satu dengan yang lainnya. Masalahnya, barakallahu fikum ya akhi, inni uhibbuka fillah. Ana mencintai antum karena Allah. Para ulama ketika menasehatkan, menjelaskan berbagai macam mukhalafat-mukhalafat yang ente terjatuh di dalamnya, itu rahmat dan kasih sayang yang luar biasa. Dan kasih sayang para ulama melebihi kasih sayang dua orang tua kita. Nah, tidak boleh untuk kemudian dianggap bentuk rasa cinta itu diam dengan kemungkaran. Itu bukan hakikat teman sejati. Bukan teman sejati yang membenarkan engkau dalam semua tindakanmu. Ketika salah tidak mau dinasehati. Ketika keliru tidak mau negur. Nah, malah didukung. Itu bukan hakikat teman yang sebenarnya. Dia musuh dalam selimut. Dia duri dalam daging. dia pagar yang makan tanaman. Sebutkan semua istilah-istilah itu. Nah, dia bagaikan gunting dalam lipatan. Nah, bahaya orang seperti ini. Kelihatannya di depan kita, Masya Allah, senyum. Tapi mencari titik lemah kita. Kapan lengah disikat? Dia bagaikan kalajengking. Yang bersembunyi di dalam tanah, tapi apanya itu keluar? Apa namanya? Naam. Ya, sebutkan istilah antum semuanya. Tidak perlu kita perdebatkan. Naam. Biar tidak saling berbantah-bantahan. Karena masing-masing dengan bahasanya sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Persatuan itu, naam, harus dibangun sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan dilupakan bifahmi salafi hadihil ummah. Dengan pemahaman salafnya umat ini yang akan bisa mempersatukan kita. Ya, ini akan bisa mempersatukan kita. Karena kalau berbagai macam perbedaan pendapat yang ada, ya, yang memang Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengabarkan, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, akan terpecah kita dalam sekian banyak firqah. Kalau kemudian berbagai macam perbedaan pendapat, masing-masing orang harus mengunggulkan kepalanya. Kalau ada 1000 kepala, ada 1000 perbedaan yang muncul. Yang sana menyatakan pendapat saya lebih berhak untuk diterima karena saya dari keturunan orang Arab. Tidak bisa. Tidak bisa, kata orang Madura. Kita ini menang kalau kita sampai mau carok-carokan, kalian punya apa? Misal. Yang orang Aceh juga begitu, akan bilang masing-masing bawa apa yang ada pada mereka. Ini yang akan semakin melebarkan jurang perbedaan yang ada. Tapi coba sepakat. Sepakat untuk kemudian berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada dikembalikan kepada porosnya, naam, kepada muaranya. Mereka-mereka yang sudah menimba ilmu langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kanu afdalu hadhihi al-ummah. Mereka adalah seutama-utama umat ini. Wa abarruha quluban, hatinya itu paling baik. Wa a'maquha ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit memberat-beratkan diri. Dan tazkiyah-tazkiyah Allah di dalam Al-Quran atas mereka. Tazkiyah Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ini dia. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Asy-Syaikh menyatakan, إِذَا حَقَّقْتُمُ الْإِيمَانَ الْمَطْلُوبُ, kalau kalian sudah mewujudkan iman yang dituntut. Naam. Bagaimana iman yang dituntut? Kaitannya dengan yang barusan kita sebutkan. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka ini semua beriman seperti iman kalian. Kalian yang dimaksud siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in yang ayat turun kepada mereka. Faqadih tadaw, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Maka kalau kalian sudah mewujudkan iman yang dituntut, Fasayatikumun nasr al-maw'ud, akan datang kepada kalian pertolongan yang Allah janjikan dalam ayatnya. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-47. Wa kana haqqan alaina nasru al-mu'minin. Menjadi kewajiban bagi kami menolong kaum mu'minin. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته